mari kau kenal ulah senyamong si diri kau. Tunggu getiku, maafkan aku, aku terlalu cemburu. Suci newelas angono ring jero ati sing bakal luntur sampe mati. Dulce Safira tulus marang meso dikmonata. Oke, terima kasih. Dulce Safira bersama mau.